Saya mau nanya, siapa di sini yang anaknya bisa alif bata sampai ya dan baca Quran sampai bisa baca dari tangan ibunya, angkat tangan. Ibunya langsung yang ngajarin. Sampai hari ini saya Bakhtiar Nasir bangga, guru besar Quran saya seumur hidup saya adalah ibu saya. Walaupun berderai air mata saya, gimana gak berderai, giliran main bola dipanggil ngaji, lagi ngaji dipanggil-panggil Bakhtiar, Bakhtiar, pas saya kabur pulang dicubit bagian paha sini, nangis lagi. Tapi demi Allah, terima kasih ibuku, kalau bukan engkau dulu yang nangisin aku, terserah apa kata orang tentang metode, saya terima kasih karena paha saya dulu sering dicubit oleh ibu saya. Pinter lagi ngambilnya posisi yang paling. Paling enak ngambilnya dia. Dan kita anak cowok cuma begitu gak berani. Tapi demi Allah, terima kasih guru besarku adalah ibuku yang mengajarkan langsung Quran kepada aku. Nah, kalau sejak kecil anak itu dididik membaca Quran, menghafal Quran, apalagi dia mengamalkannya, yang pertama kali mendapatkan kehormatan di surga adalah walidahu, kedua orang tuanya.